بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها سوى ولا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Para pengunjung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya puji serta rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sampai saat ini senantiasa mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat yang mustahil kita selaku hamba yang lemah ini mampu menghitungnya satu persatu. Dan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis zikir, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang hadir dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu, yang di sana dikaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ya, rasa tentram dan damai dalam hati. Begitu juga dalam majelis zikir, majelis ilmu, dihadiri juga oleh para malaikat, ya, yang selalu mendoakan kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Salawat beriring salam senantiasa tersanjung agungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, di mana jerih payah beliau mengusung dakwah ke alam semesta, ya, risalah kenabian penutup daripada kenabian sebelum-sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota suci Mekah sampai ke negeri kita yang tercinta ini. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Jika kita melihat, membaca sejarah nenek moyang kita, kita dapati bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah arwah-arwah. Kemudian dengan dakwah yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan kesyirikan, kegelapan kebodohan, kegelapan akhlak yang buruk. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya ke dalam hati kita, nikmat iman dan Islam. Ya, nikmat iman dan Islam yang senantiasa harus kita pupuk agar senantiasa subur dalam hati kita. Mudah-mudahan juga selawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang konsisten dan istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan manusia dengan dunianya, aktivitasnya, ya, dilalaikan dengan berbagai macam perkembangan teknologi, ya, pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan penemuan-penemuan para ulama, para ilmuwan dalam berbagai bidang, itu semua menuntut kesiapan mental dan rohani. Ya. Sangat disayangkan sekali perkembangan yang begitu dahsyatnya ketika tidak dibarengi dengan iman dan takwa, yang berujung akhirnya kepada kerusakan yang kita lihat di mana-mana. Kita terlenakan dengan berbagai macam aktivitas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan sekali ketika negara Indonesia yang dikatakan sebagai negara yang memiliki populasi kaum muslimin terbesar di dunia, nomor satu di dunia, akan tetapi nilai-nilai Islam atau keistiqomahan menjalankan syariat Islam sangat minim sekali. Sehingga muncullah banyak istilah-istilah yang kurang enak sekali didengar di telinga kita. Ya. Misalnya saja Islam KTP. Atau mungkin seorang muslimah akan tetapi tidak memakai hijab, sedangkan dia mengaku sebagai kaum muslimah. Atau mungkin kaum muslimin, umat Islam yang sebetulnya agama Islam adalah agama tauhid, memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi masih memiliki kepercayaan-kepercayaan atau akidah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, mari kita meluangkan waktu kita sejenak, ya. Mustahil bisa dikatakan selama 24 jam kita tidak mampu meluangkan sejenak saja, ya, dari waktu kita untuk mengkaji agama Islam yang selama ini kita anut. Karena ini juga merupakan kewajiban yang dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Kewajiban menuntut ilmu. Ya. Dalam sebuah hadis, walaupun itu hadis dhaif, akan tapi dikatakan oleh Imam Nawawi maknanya benar. Thalabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Ya. Mencari ilmu adalah sesuatu yang fardu bagi setiap kaum muslim. Baik itu laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Jika kita tidak mewajibkan diri kita untuk menuntut ilmu, maka kita berdosa karena meninggalkan salah satu kewajiban. Menarik sekali ketika kita melihat, ya, acara book fair ini, banyak buku-buku yang dialih bahasakan dari bahasa Arab atau juga bahasa Inggris, ya. Kita lihat di perpustakaan-perpustakaan banyak sekali buku-buku yang kita jumpai, buku berupa bahasa Arab kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Saya bukan penulis buku ini, sebagai pengetahuan saja. Saya bukan penulis buku ini, tetapi saya diminta oleh teman-teman di Yayasan Hizbah untuk sama-sama mengkaji, ya. Sama-sama mengaji bersama, mudah-mudahan ada faedah yang dapat kita peroleh. Tentunya orang yang pertama kali mengambil faedah dari buku ini adalah saya sendiri, ya. Buku ini aslinya berbahasa Arab, ya. Limadza nusolli, diterjemahkan kenapa kita mesti sholat, ya. Bukunya sangat unik sekali, tidak besar, ya, berukuran saku, akan tapi walaupun kecil, nah, bukunya, akan tapi yang terkandung dalam buku ini sangat besar sekali. Kenapa besar? Karena buku ini mengkaji tentang rukun kedua setelah syahadat, ya. Rukun kedua setelah syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa yaqinun bil qalb." Ya. Iman itu adalah sebuah perkataan yang diucapkan dalam lisan, kemudian dibuktikan dalam perbuatan, dan diyakini dengan hati. Jika kita melihat rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, ya, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu, kita dapati bahwasanya rukun Islam ini yang lima ini terbagi menjadi dua, berupa ucapan dan harus dibuktikan dengan amal. Makanya bohong jika orang mengatakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dibuktikan dalam amal perbuatan. Dusta. Walaupun dia berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, akan tapi ucapannya tersebut tidak dibuktikan dalam tingkah laku, dalam perbuatan, maka itu adalah ucapan yang dusta. Tidak ada artinya. Oleh karena itu, rukun kedua, ketiga, keempat, dan kelima, semua itu adalah bukti daripada syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Penulis berusaha memberikan kontribusi dakwah ketika melihat fenomena kaum muslimin, akan tapi ya, mereka mengaku beragama Islam akan tapi tidak melaksanakan sholat. Ya. Merupakan pemandangan yang lumrah sekali di tengah-tengah masyarakat Indonesia, atau mungkin bahkan waliyadzubillah, mudah-mudahan kita di sini termasuk, di antara anggota keluarga kita ada yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Kenapa itu terjadi? Mudah-mudahan buku ini ya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, atau jawaban akan fenomena yang nampak di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin KTP-nya Islam akan tetapi tidak melaksanakan sholat. Ya. Buku ini juga bukan berarti ditujukan untuk orang yang tidak sholat saja. Ya. Dengan membaca buku ini juga, kita yang sudah melaksanakan sholat, dengan memahami lebih dalam makna dari sholat itu, kita dapat mengukur kualitas dari sholat kita selama ini. Mungkin kita juga merasakan sholat zuhur yang 3 tahun lalu kita laksanakan dengan yang kita laksanakan sekarang ini, pasti ada bedanya. Yang dahulu mungkin kita melaksanakannya tanpa khusyuk, akan tapi karena bertambahnya ilmu, kita dapat meningkatkan kualitas daripada sholat kita. Mudah-mudahan dari buku ini juga ya, selain kita lebih memahami makna dari sholat itu sendiri, ya, kita juga kita memiliki beban dakwah. Ya. Kita sebagai kaum muslimin, saya yakin yang semua di sini melaksanakan sholat. Akan tapi apakah berhenti sampai di itu saja? Dan kita tidak memiliki amanah dakwah untuk mengajak orang lain melaksanakan sholat juga. Seperti itu. Sebelum saya mengkaji isi dari buku ini, ya, kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memfardukan sholat 5 waktu berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lain. Biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan sebuah firman, perintah, larangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mengenai salat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan atau melakukan perjalanan dari kota suci Mekah ke kota Palestina, Masjidil Aqsa, yang disebut dengan Al-Isra, ya, perjalanan pada malam hari, kemudian dimi'rajkan ke langit ketujuh, ya, melewati langit pertama, berjumpa dengan para nabi, kedua, ketiga, keempat, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Malaikat Jibril ketika mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya, berhenti pada langit ketujuh, tidak melanjutkan perjalanannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima mandat akan perintah salat 5 waktu. Ya. Ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6, terjadi dialog di antara Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya diperintahkan kepada umatku atau untuk umatku 50 waktu salat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mintalah kurang, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan hal itu. Kemudian berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurangi 10 waktu. Kemudian kembali berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Bagaimana sekarang? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dikurangi 10. Dan begitulah terjadi ya. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan ditanyakan oleh Nabi Musa, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Tidak sampai di situ saja, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad SAW, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mintalah kurang, karena sungguh umatmu tidak akan mampu. Subhanallah. Akan tapi karena akhlak mulia dari Rasulullah SAW, sungguh aku telah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menyuruhlah seorang malaikat, sungguhnya telah difardukan atas Nabi Muhammad SAW 5 waktu. Dan 5 waktu itu sesuai dengan 50. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Dikurangi dari 50 kali sampai 5 waktu. Akan tapi 5 waktu itu sesuai dengan 50. Dan pada malam pagi Isra, kemudian malaikat Jibril datang dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita pahami bahwasanya tingginya kedudukan sholat dibandingkan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Ya. Garis pemisah antara seorang muslim dan jatuh kepada kekufuran adalah dengan mendirikan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Subhanallah. Yang meninggalkan sholat itu telah terjatuh kepada kekufuran, waliyadzubillah. Itu mengenai kondisi atau posisi sholat dalam ajaran Islam, begitu tingginya dan begitu mulianya. Bahkan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat secara terus menerus itu adalah dimintai tobat. Apabila dia hendak tobat, apabila dia berkenan untuk bertobat, maka ditinggalkan. Apabila dia tetap bersikukuh untuk tidak melaksanakan sholat, maka hukumnya adalah dengan dipancung, waliyadzubillah. Penulis hafizahullah membuka bukunya dengan sebuah percakapan yang sangat menarik sekali. Jadi dalam buku ini penulis lebih menggunakan media dialog kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Terjadilah dialog yang dituliskan oleh penulis dalam buku ini, dua orang yang satu sangat menghormati sebuah budi pekerti yang diberikan kepadanya, sangat menghargai jika ada orang yang berbuat baik kepadanya. Kemudian dia merasa heran, kenapa ketika orang berbuat baik kepadanya dia begitu menghormatinya, ya, begitu menyanjungnya. Akan tetapi dia lupa dengan siapa yang selama ini memberikan kepadanya karunia mata, nikmat hidup, ya, nikmat sehat, dan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi dia enggan untuk meletakkan dahinya di tempat sujud. Bukankah jika kita mendapati orang yang berbuat baik kepada kita, membantu kita, menolong kita, ya, kita memberikan ucapan terima kasih, atau bahkan kita tidak akan pernah melupakan budinya kepada kita. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bahkan mungkin diantara kita yang melakukan sebuah maksiat dan maksiat itu tidak mungkin terjadi melainkan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisakah orang melakukan maksiat tidak dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan dia melakukan maksiat dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia gunakan matanya untuk melihat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tangannya, ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dari umat manusia yang tidak diberikan tangan, akan tapi dia gunakan tangannya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kakinya. Berapa banyak dari umat manusia yang tidak memiliki kaki, akan tetapi dia diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia langkahkan kakinya ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berbuat baik kepada kita, kita lantas segan dan kita menghormatinya, lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat siang dan malam? Ketika kita tidur, Allah jaga. Ketika kita kekurangan, Allah memberikan. Bukankah itu merupakan bentuk durhaka yang sangat luar biasa sekali ketika kita enggan, ya, meletakkan dahi kita ini di tempat sujud. Kemudian dia merasa, ini dialog antara dua orang ini, mengatakan, lantas bagaimana yang saya lakukan? Yang semestinya engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak adalah dengan menaruh keningmu di tempat sujud. Dan kedua adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk, ya, dua cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengakui bahwasanya nikmat yang selama ini kita rasakan siang dan malam itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jerih payah dari kita. La haula wala quwata illa billah, kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dan kita taruhkan dahi kita di tempat sujud. Bentuk pengakuan dan pengagungan atas begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan digunakan dalam hal-hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh penulis, ya, mengenai alasan orang-orang yang tidak ingin sholat. Sebetulnya dia mengakui bahwasanya dia tuh berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kenapa dia tidak mau melaksanakan sholat, ya. Ada beberapa hal yang ingin diangkat oleh penulis dalam buku ini. Ada 8, sebetulnya banyak sekali, ya. Pertama, sebetulnya orang yang tidak mau sholat itu, pertama, karena dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, dan juga mengikuti langkah-langkah setan, ya. Kalau dia menggunakan akal logika yang sejenak saja, mentadaburi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dia rasakan, tentu dia akan malu. Oleh karena itu, orang yang tidak mau sholat itu adalah orang yang tidak tahu malu, ya, tidak tahu malu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Dikatakan, apakah sholat itu denda yang harus dibayar seseorang seperti halnya membayar sebagian pajak secara zalim? Ya, jawabannya tidak. Dia tidak merasa bahwasanya ketika melaksanakan sholat itu merupakan beban yang ditimpakan. Dia seperti orang membayar pajak, tidak. Akan tapi sholat adalah bentuk syukur dia, pengakuan atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga ada orang beralasan bahwasanya sholat itu sekedar buang-buang waktu saja, waliyadzubillah. Jadi menganggap sholat itu sekedar buang-buang waktu saja. Sedangkan dia selama sehari semalam mampu melaksanakan banyak aktivitas. Jika dikatakan bahwasanya orang yang sholat itu sekedar buang-buang waktu saja, lantas kita tanyakan kembali kepadanya, berapa banyak waktu yang dia sia-siakan untuk begadang malam? Ya. Jadi dari mulai pagi, sore, kemudian dia nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di depan televisi, atau bahkan membicarakan orang lain. Dia memiliki waktu untuk itu. Subhanallah. Memiliki waktu untuk arisan, memiliki waktu untuk internetan. Akan tapi untuk sholat, dia bilang, mengatakan ini hanya buang-buang waktu saja. Waliyadzubillah. Ya. Kita tanyakan kembali kepadanya, ya, sejauh mana ketulusan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala jika mengatakan ya bukti daripada keimanan itu salat dikatakan sebagai buang-buang waktu saja. Kemudian juga apakah yang ketiga ini mungkin ibu-ibu bapak-bapak bisa menyimaknya halaman 11. Apakah salat itu prinsip paksaan yang seseorang itu dipaksa melakukannya seperti dipaksa menerima prinsip-prinsip politik di negara diktator? Memang betul ya, salat itu adalah merupakan kewajiban ya yang Allah perintahkan kepada kita, akan tapi kita melihatnya dari segi itu adalah amanah ya, amanah yang Allah pikulkan kepada kita sebagai ya kita seorang muslim. Sedangkan prinsip-prinsip ideologi sebuah negara bisa jadi berubah dari waktu ke waktu yang lain ya, kadang juga tidak baku. Sedangkan sholat itu tidak seperti itu. Kewajiban sholat akan tetap kita pikul, dan amanah ya atas saksi yang kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban sholat itu tidak jatuh dalam kondisi apapun selama seseorang itu masih bisa berpikir. Ya, tidak ada alasan dia dalam perjalanan lantas tidak sholat. Tidak alasan karena dia sakit kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Jika tidak dia mampu tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, bagaimana dia akan sholat? Dengan duduk. Jika duduk juga tidak mampu, ya dia laksanakan dengan berbaring. Berbaring juga tidak bisa, dia laksanakan dengan terlentang. Jika dia lumpuh total dan matanya bisa bergerak, dia sholat dengan mengedipkan mata. Dan bahkan jika matanya sendiri tidak mampu digerakkan, akan tapi dia masih mampu berpikir, dia bisa sholat dengan hati. Subhanallah. Satu kewajiban yang tidak mengenal basa-basi. Ya. Karena kita kalau mau jujur, ya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan teori hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Ya kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb semesta alam yang satu-satunya berhak untuk disembah, yang disembah, kita memiliki kewajiban dan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi salah. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Yang artinya sesungguhnya amal perbuatan yang pertama kali dihisap ya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Karena salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia setelah tauhidullah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, hak kedua terbesar yang harus kita tunaikan adalah melaksanakan salat. Dan salat itu adalah amal perbuatan yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jika salatnya itu benar, maka dia faqad aflaha wa anjah. Dia beruntung dan selamat. Wa in fasadat, jika salatnya itu rusak, salah, maka dia adalah orang yang merugi dan sengsara. Oleh karena itu jika kita memahami seperti itu, sholat adalah kewajiban atau amal perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak main-main lagi. Ya. Kemudian yang keempat, kadang yang digunakan oleh sebagian orang untuk meninggalkan sholat adalah, apakah sholat itu mengekang kebebasan mutlak seseorang dan melarang mereka menjalankan kebebasannya? Ini juga sebuah alasan yang sangat naif sekali jika dikatakan sholat itu mengekang hidupnya. Sedangkan jika kita mau jujur, sholat 5 waktu ini kita kalkulasikan setiap sholat mungkin berjumlah 30 menit saja. Sisanya 23 jam 30 menit dia mengatakan ini adalah mengekang kebebasan untuk saya. Ya, itu sangat mustahil sekali. Sehingga dia mampu menghabiskan waktunya begitu banyak pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengenai salat dia mampu melalaikannya. Kemudian yang kelima, ada juga mengatakan sholat nggak sholat biasa aja, ya sholat nggak sholat biasa aja. Ini buktinya yang sholat juga nggak bener. Nah, itu sering dijadikan alasan, ya sering dijadikan alasan. Kalau kita mau koreksi lagi, betul manusia itu tidak ada yang sempurna. Dia mungkin salah, ya mungkin hilaf. Akan tapi selama dia melaksanakan sholat, insya Allah sholatnya itu akan membimbing dia dan membantunya untuk mengintrospeksi semua kesalahannya. Berbeda dengan orang yang tidak sholat, ya hari demi hari dia menumpuk dosa. Akan tapi dia tidak memiliki hal yang dapat mensucikannya. Ya, sungguh jika orang betul-betul memahami makna sholat tidak sekedar kewajiban, akan tapi sebuah kebutuhan, dia akan melaksanakan dengan penuh kenikmatan dan kelezatan. Subhanallah. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi kita tidak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam makan, minum, ya. Dan kebutuhan manusiawi yang lain, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan rasa manis lezat dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dijadikan sebagai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu merupakan hablullahil matin, tali penghubung antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Jika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala kuat, maka hubungannya dengan manusia juga akan baik. Maka diperiksa kembali, jika kita mampu menutup aurat ketika salat dari atas sampai bawah, kita mampu menutup aurat, kemudian setelah sholat kita buka lagi kerudung kita atau lain sebagainya, kita tanyakan kembali sampai di mana sholat itu dilaksanakan dan kualitasnya sampai di mana. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu jika dikerjakan dengan betul-betul dapat mencegahnya, ya. Dapat mencegah seseorang dari berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengoreksi. Jadi mudah saja ketika ada kesalahan yang kita lakukan, akhlak buruk atau hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita mudah mengeceknya. Kita lihat salat kita sudah betul atau tidak. Ya. Kemudian yang keenam, apakah salat merupakan kebutuhan bagi kita sehingga kita harus melaksanakannya? Jawabannya iya. Ya. Kita butuh salat. Ya. Allah Subhanahu wa taala, coba kita analogikan dengan analogi sederhana sekali. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Fungsinya untuk apa? Sebagai kehidupan di bumi, ya, tumbuh-tumbuhan hidup, dan dari sana makhluk-makhluk hidup dapat memberikan asupan gizi untuk tubuhnya, seperti itu. Jadi itu air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dihasilkan dari hujan itu tumbuh-tumbuhan yang dapat kita konsumsi untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Akan tapi kalau kita merenungi kembali, manusia itu terdiri dari dua aspek. Satu aspek jasmani yang tadi kita perlu isi dengan makanan supaya berlangsung hidup tersebut. Akan tapi juga kita memiliki aspek rohani. Ya, makanya ada istilah dengan sebutan siraman rohani. Karena jika tumbuh-tumbuhan itu tidak disiram dengan air akan menjadi mati atau gersang, begitu juga hati. Hati ini atau rohani kita yang kita diamkan saja, kita tidak siram dengan zikir, dengan sholawat, dengan sholat, itu juga akan menjadi kering. Apabila hati sudah kering, makalah yang kita lihat selama ini di masyarakat, kerusakan di mana-mana, perkosaan, perzinahan, ya, anak-anak hamil di luar nikah, dan sebagainya, itu merupakan bukti daripada kosongnya rohani. Ini merupakan teguran bagi kita semua sebagai orang tua. Bagaimana kita memperhatikan kepentingan rohani anak sedini mungkin. Banyak orang tua jika dikaitkan dengan asupan gizi jasmani, dia belikan makanan yang bergizi, susu, protein dan sebagainya. Akan tapi masalah rohani dia abaikan. Soalnya dua-duanya ini berbarengan. Maka seorang anak itu tumbuh sehat secara jasmani, juga tumbuh sehat secara rohani, seperti itu. Makanya jawabannya, apakah sholat merupakan suatu kebutuhan bagi kita? Jawabnya iya, ya, kita membutuhkan sholat. Ya. Dosa yang mungkin waliyadzubillah memenuhi catatan amal keburukan kita itu butuh pelebur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan atau menyerupakan salat lima waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah salah seorang di antara kita. Coba bayangkan jika seorang di antara kita setiap hari mandi lima kali. Apakah akan tersisa kotoran dalam tubuhnya? Tidak, lima kali. Begitu juga salat. Kita khilaf, kita terjatuh dalam maksiat, terbuai oleh godaan setan, hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur kembali dengan salat. Ya, kita sucikan lagi dengan wudu. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita dalam ruku, sujud, kita ikhlaskan hati kita. Itu merupakan obat rohani yang dapat melebur dosa-dosa kita. Yang ketujuh, apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan salat kita? Subhanallah. Udah kita capek-capek salat, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan salat kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya salat itu kita sendiri yang membutuhkannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin meminta bukti dari kita akan keimanannya. Seandainya engkau beriman, buktikan bahwasanya engkau benar dalam ucapannya itu, yaitu dengan melaksanakan salat. Jadi salah orang yang mengatakan, ada pernah kita mendengar cerita, ada saya pernah mendengar cerita, orang yang tidak sholat meledek orang yang sholat. Mengucapkan seperti ini, ah gak usah pura-pura sholat, ngapain sholat, Allah juga gak butuh sholat Anda, ngapain sholat. Itu perkataan yang sangat sangat kufur sekali ya. Dikhawatirkan orang mengatakan seperti itu ya, terjatuh kepada kekufuran ya. Dan itu tidak mungkin dirasakan ya. Kenikmatan sholat itu tidak mungkin dirasakan nikmatnya dalam hati melainkan oleh orang yang betul-betul melaksanakan dengan penuh kekhusyuan. Sekalipun Allah Subhanahu, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita, akan tapi kita betul-betul yang merasakan bahwasanya salat itu kita membutuhkannya. Yang terakhir, ya. Apa manfaat yang akan diraih seseorang dari salat? Banyak sekali. Banyak sekali, ya. Faedah yang dapat kita peroleh daripada melaksanakan salat. Salah satu di antaranya adalah melebur dosa. Berapa banyak dosa kita jika kita letakkan dahi kita di tempat sujud, insya Allah jika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian kita ikhlas dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni. Sebuah contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan sholatnya sebagai pelepur mata, ya. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berjihad fisabilillah, ya, meminta kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arih nabi sholat, wahai Bilal, ya, kita refleksi dengan sholat, ya, kita menenangkan diri dengan sholat. Beda dengan kita mungkin sebagian kita, ya. Jadi ketika kita lelah, kita mencari hiburan atau untuk melepaskan kepanatan kita dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita dihadapi musibah, kepanatan hidup, cara melonggarkannya adalah dengan melaksanakan salat. Beristirahat dengan salat. Namun yang terjadi adalah beristirahat dari salat. Jadi udah capek salat, kita istirahat. Seperti itu. Seharusnya adalah kita beristirahat dengan melaksanakan salat. Ya. Nah, mungkin sekilas ya apa yang diangkat oleh penulis dalam buku ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah satu sisi positif dari buku seperti ini adalah mungkin sebagian kita tidak memiliki kemampuan untuk menjabarkan, mendakwahi, ya. Tetapi dengan memiliki buku ini, kita bisa memberikan nasihat secara tidak langsung kepada saudara kita yang kita cintai atau teman kita, agar biarlah buku ini menjadi introspeksi diri dia. Kadang kita ketika memberikan pengarang kepada teman, dia tidak menerima. Tapi jika kita memberikan dalam bentuk hadiah, saudariku, masalah, saudaraku, silakan baca ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin dia dengan seperti itu, dia dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekilas itu saja. Jadi mungkin setelah kita memahami ini, kenapa kita mesti sholat, tidak lagi. Ya, kita harus sholat. Ya, kenapa kita mesti sholat? Berarti jawabannya sekarang jadi kita harus sholat, kita mesti sholat. Mohon maaf ada jika ada kesalahan di sana sini, ya, ada salah kata atau salah ucap. Jika ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada salah dan kekurangan di sana sini itu dari saya, dari diri saya sendiri yang penuh kekurangan dan dari setan. Ya, mungkin saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita dengar sebagai ilmu yang bermanfaat, ya, untuk diri kita sendiri dan juga kita dakwahkan kepada orang-orang sekitar kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari Bapak-bapak Ibu-ibu ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan teguran bagi kita semua, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sekali dalam firman-Nya, ya. Fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh adalah kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang tidak salat atau orang yang salat, ya, bukan orang yang tidak salat. Fawailul lil musallin, bagi orang yang orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai. Para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya orang lalai dari sholat adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin, ya, dengan waktu yang sudah jelas pada tepat waktu. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita, memotivasi kepada kita ketika seorang sahabat bertanya, amal ibadah apakah yang paling luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Di antaranya adalah Rasul mengatakan as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya. Ya, ini mungkin introspeksi dari diri kita, bagaimana kita memahami panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Allahu Akbar dalam ucapan adzan dan takbir? Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Jika kita memahami dan mendalami makna daripada Allahu Akbar, ketika kita mendengar seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka semua selain Allah Subhanahu Wa Taala kecil. Pekerjaan, ya, problematika, kesibukan, dibandingkan dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua menjadi kecil. Ya. Ini menarik sekali, ya. Mungkin sebagian kita melihat apa yang diberitakan di TV-TV setelah meninggalnya salah seorang Raja Saudi. Ya. Ada video yang diunggah oleh Raja baru untuk Kerajaan Saudi, yaitu Raja Salman. Ya. Jadi ketika kunjungan Presiden Barack Obama, ya, pada saat salaman ternyata saat itu juga dikumandangkan azan, ya, nggak pandang basa-basi, ya. Kalau kita mungkin jangan presiden, telenovela atau televisi bisa kita belai untuk mengesampingkan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu pula tinggalkan, saya pamit, saya ingin melaksanakan sholat. Itu raja. Raja yang betul-betul memahami bahwasanya dia dipanggil oleh Maharaja, raja daripada semesta alam ini. Ya. Makanya para salafus saleh, para ulama zaman dahulu, ketika mendengar azan, kemudian dia melaksanakannya atau sedikit bermalas-malasan memanggil, menyeru atau memenuhi panggilan azan, dia merasa bahwasanya telah tumbuh kemunafikan dalam dirinya. Ya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, ya. Ya. bermuhasabah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya sekuat mungkin melaksanakan perintah salat tepat pada waktunya. Dan ini suatu fenomena yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak wanita yang menunda waktu salat, akhirnya misalnya salat zuhur jam 12 ditunda sampai jam 1. Ternyata pada saat itu datang bulan. Nah, gimana tuh? Banyak orang yang tidak mengqadha salat itu. Misalnya dia salat Isya jam azan Isya jam 7. Kemudian biasa nonton TV, biarlah nanti malam sekalian tahajud. Di tengah-tengah itu ternyata dia datang bulan. Kemudian karena tidak tahu, nah ini salah satu negatif dari orang menunda salat. Ya. Akhirnya karena tidak tahu, akhirnya salatnya itu tidak diqadha. Berarti secara langsung dia telah meninggalkan salat. Yang tidak tahu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda salat lagi. Ya, ketika salat, karena dikhawatirkan ketika salat itu sudah datang, kemudian kita menunda, kemudian datang bulan, kemudian salatnya itu jadi tidak dilaksanakan. Ya. Ya, ingat selalu bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah salat tepat waktu. Ya, kita juga bisa jadikan sebagai modal untuk mengkoreksi ibadah kita. Jika kita malas-malasan, itu berarti kita harus berhati-hati, ya. Jika kita betul-betul semangat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sebagai barometer untuk mengukur tinggi rendahnya iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jawabannya bisa mewakili. Kepada penanya lain. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, sampai ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat sebagai kaum mukminin yang sebenarnya. Dalam ayat ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang beruntung. Akan tetapi lebih beruntung lagi, alladzina hum fi sholatihim khasyu'un, yaitu orang-orang yang apa? Yang khusyuk dalam sholatnya. Dan khusyuk adalah salah satu salah satu hal yang paling penting dalam sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, seseorang itu mungkin dari sholatnya itu hanya ditulis setengahnya saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita melainkan salat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak menerima dari amalan kita, dari amal salat itu melainkan salat yang sempurna. Makanya Rasulullah mengatakan, ya, ada seseorang salat itu angkat, tapi salatnya itu yang ditulis hanya setengahnya saja, diterima setengahnya saja. Ada yang seperempatnya saja. Ya, ada yang seperlimanya. Ada yang seperenamnya, ada yang sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Tergantung dengan sejauh mana kekhusyuan yang dia lakukan pada salat-salat. Beberapa hal mungkin yang bisa kita upayakan, ya, untuk mencapai kekhusyuan. Di antaranya mungkin pertama, memahami bacaan-bacaan salat. Ya, karena salat adalah hablum minallah. Ya, tali yang menghubungkan seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi mustahil jika itu sebuah komunikasi dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Ya. Tidak mengerti apa yang diucapkan. Dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak memahami apa yang dibaca. Ya, tidak ada kata terlambat, ya. Tidak dipungkir lagi bahwa salah satu hal yang bisa menambah kekhusyuan seseorang adalah dengan memahami apa yang dia baca. Al-Fatihahnya dibaca, Al-Fatihahnya dipahami maknanya. Kemudian doa iftitah ketika rukuk dipahami dan dihayati, karena sholat itu butuh penghayatan. Kekhusyuan itu adalah penghayatan itu sendiri. Bagaimana kita dapat menghayati sholat itu dengan memahami maknanya. Kemudian juga melakukan persiapan dari awal. Biasanya kalau orang adzan kemudian buru-buru, biasanya khusyuk itu tidak langsung diperoleh. Sholat zuhur 4 rakaat, rakaat pertama pasti apa? Belum khusyuk. Rakaat kedua baru, rakaat ketiga keempat baru khusyuk. Makanya disunahkan ya, ada namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah. Tujuannya diantaranya adalah ya, untuk menjadikan kita siap ketika melaksanakan sholat fardu. Hati kita sudah tenang, ya, segala beban-beban pemikiran atau yang kita bawa ketika sholat Allahu Akbar itu sudah sedikit berkurang. Ada sebuah cerita yang sangat unik sekali mengenai kekhusyuan. Ya. Ini ceritanya ini, ada seorang pengusaha yang memiliki 4 toko di pasar. Subhanallah. Pengusaha ini sangat rajin ibadah ya. Selain dia memiliki usaha yang maju, dia juga tidak menyampingkan masalah ibadah. Suatu ketika biasa dia pergi ke pasar, bekerja di pasar. Setiap azan zuhur dia langsung ke masjid ya. Suatu ketika dia sholat terlambat. Kemudian ketika mendapat imam salam, tiba-tiba dia protes, "Wahai imam, sholatnya kurang 1 rakaat." "Ah tidak, saya tidak kurang sholatnya. Bapak itu tadi sholat 3 rakaat. Saya yakin bapak sholat 3 rakaat. Kita sholat zuhur 4 rakaat. Tapi bapak tadi cuma sholat 3 rakaat." Imam bertanya, "Kenapa? Anda tahu begitu yakinnya? Ya, sholat tadi itu hanya 3 rakaat. Saya itu punya 4 toko pak. Pada takbir pertama, rakaat pertama, pikiran saya ke toko yang pertama. Pikiran rakaat kedua, pikiran saya pada rakaat kedua. Pada toko yang kedua. Pada rakaat ketiga, pikiran saya pada rakaat ketiga. Ini kok baru rakaat ketiga sudah habis, rakaat keempat yang mana?" Artinya apa? Ya, jika seorang dalam kesibukan langsung masuk kepada sholat, biasanya masih terbawa apa pemikiran-pemikiran sebelumnya. Makanya disunahkan untuk melaksanakan sholat qobliyah, ya, agar tenang, baca Quran, supaya ketika dikumandangkan iqamat, dia sudah dalam kondisi yang total, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedua. Ketiga, yaitu menyempurnakan wudu. Wudunya juga harus benar. Ya. Salat itu tidak sah kecuali dengan wudu. Begitu juga salat itu tidak benar jika wudunya juga tidak benar. Para ulama zaman dahulu ketika mereka mulai dalam melaksanakan salat berwudu, mereka gemetar. Ditanyakan kepadanya, "Kenapa engkau gemetar?" Saya gemetar karena saya akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwasanya kekhusyukan itu dimulai ketika kita khusyuk dalam berwudu. Ya. Makanya kita berwudu ngomongin bawang, cabai dan lain sebagainya, ya. Itu juga mengurangi nilai kekhusyukan dalam berwudu. Dalam beberapa pendapat para ulama mengatakan bahwasanya berbicara pada saat wudu merupakan hukumnya makruh. Ya. Kita hayati wudu itu juga, kita basuh. Subhanallah. Berapa dosa yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian tangan kita ya. Penghayatan juga dimulai dari saat berwudu. Kemudian selanjutnya adalah banyak mungkin ya. Tidak menahan hadas besar. Tidak menahan buang air besar dan buang air kecil. Mustahil orang dalam kondisi menahan buang air besar dia dalam khusyuk. Allahu Akbar. Ya. Tidak juga biasanya ibu nih memasak sholat dalam di depan makanan, ya. Kadang lagi sholat Allahu Akbar, Subhanallah gitu. Masakan saya gimana gitu. Jadi upayakan hal-hal yang kira-kira bisa menghilangkan kekhusyuan, entah itu menahan, ya, menahan buang air besar, buang air kecil, atau ada pekerjaan yang sekiranya dapat mengganggu kekhusyuan itu dihindari. Ya mungkin itu saja. Ya. Kita baca-baca kemudian mungkin di sana kita dapat menambah ilmu bagaimana kekhusyuan itu dapat kita peroleh. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak sholat nafilah. sahabat. Karena kekhusyuan ini, sebagaimana saya dikatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita melainkan salat yang sempurna. Bagaimana kita mengurangi atau kita menutup kekurangan itu dengan memperbanyak salat nafilah. Salat nafilah itu salat-salat sunat. Salat nafilah itu salat-salat sunat. Jadi kekurangan pada salat fardu ini dapat ditambal dari salat-salat sunat. Makanya ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, Allah berfirman, "Lihatlah dari hambaku itu apakah dia memiliki ibadah-ibadah sunat?" Ya. Jika dia memiliki ibadah sunat, maka sempurnakanlah yang kurang dari salat fardunya itu dari salat-salat sunat yang dia kerjakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin terakhir Ustaz ya. Satu lagi. Khusyuk dari segi bahasa yang berarti khosya'a. Khosya'a itu adalah khofa, rasa takut. Khusyuk itu dari segi bahasa adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa takut bahwasanya dia berdiri di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Dari situlah kekhusyuan yang sebetulnya diperoleh. Makanya ketika orang sholat dengan khusyuk, takut bahwasanya dia sekarang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa khusyuk, dia tidak ingin ada gerakan sedikit pun yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi ya kekhusyukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan pakaian yang paling bagus. Ya, karena kita jika bertemu dengan orang yang kita hormati, kita menggunakan pakaian yang indah. Lantas kenapa kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita menggunakan pakaian yang sederhana saja? Itu khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang makanya banyak hal-hal yang terjadi agar seseorang itu hilang khusyuknya. Ya, hilang khusyuknya. Ya mungkin khusyuk dari segi bahasa adalah takut dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa takut bahwasanya dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti menahan jika ada orang ingin sholat, ya. Kemudian bagaimana terjadi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu merupakan hal-hal yang dari segi kekhusyuan adalah kembali kepada rasa takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah adalah panutan bagi umat manusia dan tidak ada yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari segi bahasa seperti itu. Khusyuk. Dari kenapa kita menghayati, mungkin kita ketika sholat dengan penuh penghayatan, tidak ada yang mengganggu, kita ingin lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika disibukkan oleh hal-hal yang dapat mengurangi rasa takut kita ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Yahya. Semoga Allah menjaga beliau. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Demikian mungkin dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.